luar dimohon untuk memasuki Masjid Al-Ittihad. Kemudian kepada para penjual diharapkan untuk menghentikan aktivitas transaksi jual beli. Dan sesaat lagi insya Allah kita akan ikuti sesi kelima dari kajian atau daurah ilmiah ini bersama Ustadz Asy'ari Hafidz Ta'ala. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمنا الله وإياكم، telah kita jelaskan hadis al-jariyah, percakapan yang terjadi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seorang budak wanita. Tatkala Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan kepadanya dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, aina Allah? Di mana Allah? Lalu dia menjawab, Allahu fis sama. Allahu di atas langit. Dalam riwayat yang lain beliau mengisyaratkan ke atas. Pertanyaan yang kedua, man ana, siapa aku? Maka dijawab oleh budak wanita ini, anta Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, i'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia dari perbudakan karena dia adalah seorang wanita mukminah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa hadis ini adalah hadis yang disahihkan oleh para ulama. Banyak dari kalangan para ulama yang meriwayatkan hadis ini dalam kitab-kitab sahih mereka. Di antaranya Al-Imam Muslim rahimahullah taala, Abu Awanah dalam sahihnya, Ibn Khuzaimah dalam sahihnya, Ibn Hibban dalam sahihnya, Ibn Jarud dalam sahihnya. Ini kelima para ulama yang menulis kitab-kitab hadis yang mensyaratkan di dalamnya kesahihan riwayat tersebut. Mereka semuanya meriwayatkan hadis yang sama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada budak wanita ini, aina Allah? Di mana Allah? Dan wanita ini menjawab, Allahu fis sama. Allah di atas langit. Demikian pula Al-Baihaqi mensahihkan dalam kitabnya Al-Asma'us Sifat. Al-Baghawi dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Bahkan Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah taala dalam Fathul Bari beliau juga mensahihkan hadis ini. Tidak diketahui dari kalangan para ulama ussalaf ada yang menolak hadis ini atau yang merasa heran dengan kandungan yang terdapat di dalamnya, karena mereka menerima apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Namun ada saja dari mereka yang menyebarkan syubhat seputar hadis ini, lalu berkesimpulan bahwa hadis ini tidak bisa diterima. Hadis ini adalah hadis yang tertolak. Lalu mereka menyebarkan syubhat di tengah-tengah kaum muslimin. Dan di antara yang saya ketahui dari mereka yang menolak hadis yang sahih ini, yang tidak ada satupun dari kalangan para ulama ussalaf yang menolaknya, yang dikenal sebagai salah seorang tokoh di wilayah ini, daerah ini, seorang yang bernama Buya Yahya, dengan tegas dia menolak hadis Al-Jariyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dalam sahihnya, yang disahihkan oleh para ulama, dan tidak satupun yang menolaknya. Dia menyebutkan beberapa alasannya mengapa dia menolak hadis ini. Di antara alasannya bahwa ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala, bahwa teks hadis yang disebutkan dalam riwayat Al-Baihaqi berbeda dengan yang disebutkan dalam Sahih Muslim. Dalam riwayat Al-Baihaqi, ketika budak wanita ini dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi salatu wasallam bertanya kepadanya, "Atashhadina an la ilaha illallah?" Apakah engkau mempersaksikan la ilaha illallah? Wanita ini menjawab, "Na'am, iya." "Atashhadina anni Rasulullah?" Apakah engkau mempersaksikan aku adalah Rasulullah? Wanita ini juga menjawab, "Na'am, iya." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Atu'minina bil ba'tsi ba'dal maut?" Apakah engkau mengimani hari kebangkitan setelah kematian? Wanita ini menjawab, "Iya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang disebutkan dalam riwayat tersebut, "A'tiqha." Bebaskan dia dari perbudakan. Lalu dia mengatakan bahwa hadis ini lebih sahih. Dalam mentarjih antara dua riwayat ini, hadis ini lebih sahih. Dari sisi mana dia menguatkan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi lebih sahih dibanding riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala dalam sahihnya? Dari sisi tingkatan kesahihan, dari sisi kitab, persyaratan ketat dalam mensahihkan sebuah hadis, Sahih Muslim jelas lebih unggul dari riwayat Al-Baihaqi. Jelas lebih unggul. Yang disebutkan dalam As-Sunan Al-Kubra. Kitab As-Sunan Al-Kubra tidak mensyaratkan hadis sahih. Beda dengan Sahih Al-Imam Muslim. Bahkan ada sebagian para ulama lebih mengunggulkan Sahih Muslim daripada Sahih Bukhari, seperti ulama Al-Maghribah. Meskipun mayoritas para ulama mengatakan Sahih Bukhari lebih sahih daripada Sahih Muslim. Keunggulan Imam Muslim dalam hal pengaturan hadis, riwayat, penertiban riwayatnya, susun riwayatnya. Di sini letak keunggulan Sahih Muslim dari Sahih Bukhari. Ini peninjauan kitab secara umum bahwa Sahih Muslim lebih unggul daripada Sunan Al-Kubra yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Namun bisa saja ada yang mengatakan bahwa itu hukum secara umum. Boleh jadi individu hadis, bisa saja hadis yang terdapat dalam riwayat Al-Baihaqi lebih sahih daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya mengatakan memang benar. Kadang-kadang demikian. Kadang-kadang ditinjau dari sisi sanad, mungkin saja di luar Sahih Muslim ada yang ditinjau dari sanad yang lebih sahih apabila hukum secara individu dari hadis tersebut. Namun seandainya dia bersikap insaf, bersikap adil dengan menghukumi setiap hadis, baik hadis yang disebutkan dalam Sahih Muslim dan hadis yang disebutkan dalam riwayat Al-Baihaqi, seharusnya dia menghukumi dengan cara yang insaf berdasarkan ilmu hadis. Tidak kemudian dengan serta-merta hanya karena bertentangan dengan keyakinannya, lalu dia mengatakan hadis ini ditolak. Terapkan dia berdasarkan kaidah-kaidah hadis, kaidah-kaidah ilmu hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi ini, yang juga diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah, demikian pula Al-Imam Ahmad Ibn Jarud, hadis ini berasal dari jalur Az-Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah bin Uthbah Ibn Mas'ud an rajulin minal ansar, dari seorang lelaki dari kalangan ansar. Lalu disebutkan riwayatnya bahwa dia datang membawa seorang budak perempuan yang berkulit hitam yang dia ingin membebaskannya. Disebutkan an rajulin minal ansar, dari seseorang dari kalangan ansar, menunjukkan bahwa dia dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terjadi perselisihan dalam sanadnya. Ini kalau dalam ilmu hadis sering dibahas dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang ilalul hadis, cacat-cacat yang terdapat dalam hadis. Seperti kitab Ilal karya Ibn Abi Hatim atau kitab Al-Ilal karya Ad-Darqutni dan yang lainnya. Meriwayatkan satu hadis lalu disebutkan jalan-jalannya dan dilihat adanya perselisihan dalam riwayat tersebut, lalu kemudian dikuatkan atau disimpulkan mana yang lebih kuat dari jalur tersebut. Nah, hadis ini diperselisihkan oleh para perawi yang meriwayatkan hadis ini. Apakah hadis ini bersambung sanadnya yang disebut dengan muttasil, atau hadis ini adalah hadis mursal? Yang dimaksud hadis mursal adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang langsung meriwayatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa disebutkan siapa perantaranya. Apakah perantara itu sahabat atau mungkin dari kalangan tabi'in? Dan ulama'ul hadis, bukan ulama'ul usul, ulama'ul hadis, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala, yang menukilkan dari pendapat ulama'ul hadis, annal mursal fi qawlina wa fi qawli ahli al-ilm laysa bihujjah. Hadis mursal dalam pandangan kami dan pandangan para ulama' bukanlah riwayat yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Walhasil, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sebagian perawi meriwayatkan hadis ini secara bersambung, disebutkan dari seorang laki dari kalangan ansar yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, beliau sendiri yang mengomentari hadis ini. Setelah menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan hadza mursal. Hadis ini adalah hadis mursal. Lalu beliau menyebutkan beberapa jalur yang lainnya. Terlalu panjang kalau kita sebutkan seluruhnya. Ada riwayat yang lain yang diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Uthman al-Jazari, memberitakan dari Sa'id bin Ambasa al-Qattan, dari Abu Ma'dan, dia mengatakan, aku mendengarkan Aun bin Abi Juhaifah memberitakan dari ayahnya Abu Juhaifah as-Suwa'i, lalu dia menyebutkan hadis ini. Namun dalam hadis tersebut dikumpulkan pertanyaan-pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada wanita ini, termasuk pertanyaan aina Allah, di mana Allah? Itu disebutkan dalam riwayat ini. Dan juga ada pertanyaan atashhadina alla ilaha illallah, apakah engkau mempersaksikan la ilaha illallah dan aku adalah Rasulullah, juga disebutkan dalam hadis ini. Dan hadis ini juga sanadnya dhaif. Dan masih banyak lagi jalur-jalur yang lainnya, yang kesimpulan dari seluruh riwayat, karena terlalu panjang jalur-jalur atau jalan-jalan yang terdapat dalam hadis ini, yang kesimpulannya bahwa hadis ini itu diriwayatkan dari 8 jalur, 8 arah. Ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Namun dari seluruh riwayat, menetapkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan wanita ini sebagai seorang wanita mukminah. Namun yang diperselisihkan adalah pertanyaan yang disampaikan oleh Nabi kepada wanita tersebut. Apakah Nabi mempertanyakan kepadanya, "Aina Allah, di mana Allah?" atau tidak? Dalam satu riwayat yang diriwayatkan dari jalur syarid dengan sanad yang hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? Lalu wanita ini menjawab, "Allah." Ada jalur yang lain dari hadis Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bertanya kepadanya, "Man rabbuka?" Maka wanita ini menjawab, "Fis samaa'." Di atas langit. Jalur yang ketiga, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Aina Allah, di mana Allah?" maka wanita ini mengisyaratkan dengan tangannya ke atas langit. Hadis ini riwayatnya sahih. Jalur yang keempat, pertanyaan Nabi kepadanya, pada budak wanita tersebut, atashhadina alla ilaha illallah, tidak ada pertanyaan di mana Allah. Dan telah kita sebutkan bahwa hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian para ulama menguatkan bahwa hadis ini adalah hadis mursal. Jalur yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada wanita tersebut, "Aina Allah, di mana Allah?" Wanita ini menjawab, "Fis sama," dengan ucapan. Jadi sebagian riwayat dengan isyarat, sebagian riwayat dengan ucapan. "Fis sama," di atas langit. Hadis yang sahih. Jalur yang keenam juga ada pertanyaan, apakah engkau mempersaksikan la ilaha illallah? Tidak ada pertanyaan aina Allah, di mana Allah. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Bahkan dalam sanadnya ada yang tertuduh berdusta. Jalur yang ketujuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bertanya, "Aina Allah?" Lalu wanita ini dengan tangannya mengisyaratkan ke atas langit. Dan terdapat kelemahan di dalamnya. Dan jalur yang kedelapan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Famanillah?" Siapakah Allah? Maka wanita ini menjawab, "Alladhi fis sama," yang ada di atas langit. Dari seluruh jalur ini, yang paling sahih, yang memenuhi persyaratan hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan dikuatkan dengan beberapa hadis yang datang dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu dari sisi mana dia melemahkan hadis ini? Dia menolak riwayat ini, sementara hadis ini adalah hadis yang disahihkan oleh para ulama. Dan silakan terapkan berdasarkan ilmu, riwayat. Jangan dengan hawa nafsu. Hanya dengan alasan bahwa ini bertentangan dengan keyakinan dia. Tidak boleh seorang mengatakan Allah itu di atas langit, padahal pernyataan Allah Subhanahu wa taala di atas langit ditetapkan oleh Allah, ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kesepakatan para ulamaul ummah, ulamaus salafis salih. Sepakat sebagaimana yang telah kita jelaskan. Lalu kemudian ditolak hadis ini hanya dengan alasan ada riwayat yang lain. Bahas dulu hadis itu. Pelajari dulu jalurnya. Terapkan berdasarkan ilmu hadis. Para ulama mensahihkan. Katanya mengikuti ulama as-salaf. Kita kembali kepada as-salafus salih. Mari kita kembali kepada salaf salih. Saya mengajak siapa saja dari kaum muslimin untuk berislam seperti islamnya salaf. Berakidah seperti akidahnya salaf. Jangan menyembunyikan riwayat-riwayat yang datang dari para ulama as-salafus salih, lalu kemudian menukil dari orang-orang terbelakang, dari ahlul kalam, atau dari mereka yang memang membawa pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari pemahaman para ulama as-salaf, lalu dinukil ucapan mereka. Seperti keyakinan bahwa setiap ada ayat tentang sifat, maka harus menyikapi salah satu dengan dua, salah satu dari dua cara. Cara yang pertama tafwid, atau cara yang kedua ta'wil. Dari mana pernyataan para ulama as-salaf demikian? Ini akan kita jelaskan nanti. Apa itu tafwid, apa itu ta'wil. Walhasil dia menolak tanpa ilmu sama sekali, tanpa hujjah. Alasan dia yang kedua untuk menolak hadis ini, bahwa meskipun hadis ini sahih, namun ini berkaitan dengan masalah akidah. Sementara hadis ini adalah hadis yang datang dari jalur ahad, khabar wahid atau khabarul ahad, dan khabarul ahad tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam perkara akidah. Masya Allah, masya Allah, Asy'ari membawa syubhat Mu'tazilah. Mana salafnya? Di mana para ulama as-salaf? Datangkan bukti. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan bukti dari para imam, al-imam Syafi'i rahimahullah. Datangkan bukti dari al-imam Syafi'i. Wahai kalian mengaku bermadhab dengan madhab al-imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahwa khabar wahid tidak boleh dijadikan sebagai hujjah dalam perkara akidah. Ini keyakinan dari mana ini? Dari ulama salaf? Hat, mana buktinya? Mungkin di antara kita ada yang belum terlalu mengerti apa itu khabar wahid. Saya jelaskan dulu secara ringkas. Bahwa sebagian para ulama membagi hadis itu menjadi dua bagian. Ada khabar mutawatir, ada pula yang disebut khabar ahad. Sebenarnya tentang masalah pembagian hadis menjadi mutawatir ahad, ini perbincangan cukup panjang kalau kita jelaskan. Dibahas dalam ilmu hadis. Khabar mutawatir adalah khabar atau riwayat yang datang dari jalur yang banyak. Dari jalur yang banyak. Banyak ini berapa? Mereka yang menetapkan ada yang riwayat mutawatir juga berselisih. Ada yang mengatakan 10 itu banyak. Ada lagi yang mengatakan 70 itu banyak. Ada lagi yang mengatakan banyak itu sampai 300 lebih. Mereka berselisih. Kata para ulama, perselisihan mereka dalam menetapkan jumlah hadis mutawatir menunjukkan bahwa tidak ada hujjah, tidak ada dalil dalam hal ini. Diriwayatkan dari jalur yang banyak. Jalur yang banyak ini harus ada pada setiap tabaqah min tabaqati sanad. Setiap tabaqah, setiap generasi dari sanad tersebut. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, jumlah yang banyak itu memustahilkan mereka bersepakat untuk berdusta secara bersama-sama. Mustahil. Kemudian syarat yang keempat, bahwa masing-masing dari mereka menukil riwayat tersebut dengan cara his. Yang dimaksud dengan his, dengan panca indera. Aku mendengar atau aku melihat. Aku mendengar, aku melihat. Apabila terpenuhi ini, maka baru dikatakan khabar itu mutawatir. Selain dari itu dihukumi ahad. Ahad itu terbagi-bagi lagi. Ada hadis masyhur, ada hadis aziz, ada hadis gharib. Yang ini rinciannya dibahas dalam ilmu hadis. Seperti misalnya, ya, ketika ada riwayat yang sampai kepadanya mengatakan bahwa Ka'bah itu di Mekah. Ini khabar mutawatir. Kenapa disebut mutawatir? Karena seseorang tidak mungkin menolak riwayat tersebut. Terlalu meyakinkan. Sampai ketika ada yang mengatakan, ah saya tidak percaya, itu pasti didustakan oleh orang lain. Meskipun dia tidak melihatnya, tapi berita datang kepadanya bahwa Ka'bah itu di Mekah. Dia tidak bisa menolak riwayat tersebut. Sesuatu yang keyakinan itu menghunjam ke dalam hatinya. Sehingga dia tidak bisa menolaknya. Itu namanya khabar mutawatir. Apakah ada hadis yang disebut mutawatir atau tidak ada? Perselisihan yang terjadi kalangan para ulama. Namun yang perlu saya ingatkan di sini, bahwa para ulama sunnah ketika mereka membagi hadis menjadi mutawatir dan ahad, bukan tujuan mereka untuk menyatakan bahwa ketika hadis itu hadis ahad, maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam urusan akidah. Adapun dalam urusan ahkam yang kaitannya dengan permasalahan-permasalahan fikih, baru bisa dijadikan sebagai hujjah. Tidak ada satupun dari kalangan para ulama yang berpendapat demikian. Keyakinan ini dari mana? Datangnya dari kaum Mu'tazilah. Seorang tokoh Mu'tazilah yang bernama Bishr bin Ghiyath Al-Mirrisi yang menyebarkan pemahaman ini. Oleh karena itu para ulama membantah. Ad-Darimi rahimahullah taala dalam kitabnya Ar-Radd 'ala Al-Mirrisi dan Al-Imam Al-Muttalibi Asy-Syafi'i rahimahullah, seorang imam yang disebutkan oleh Ahmad Syakir rahimahullah dalam muqaddimah kitab Risalah, "Law jaza li ahadin ay yuqallid 'aliman la jaza lahu ay yuqallid Asy-Syafi'i." Kalau seandainya diperbolehkan seorang bertaklid buta kepada seorang alim, niscaya boleh baginya untuk bertaklid kepada Imam Syafi'i. Atau beliau mengatakan laqallatu syafi'i, aku pasti akan bertaklid kepada Imam Syafi'i kalau seandainya dibolehkan. Menunjukkan ketinggian ilmu yang dimiliki oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kalian yang mengaku sebagai para pengikut mazhab Syafi'i yang memuliakan Imam Syafi'i, tolong diambil ilmunya Imam Syafi'i. Baik dalam perkara akidah, dalam perkara usul, dalam perkara fikih yang dibangun di atas prinsip-prinsip Al-Kitab was Sunnah. Al-Imam Syafi'i mengatakan idza sahhal haditsu fa huwa madhhabi, apabila telah sahih sebuah hadis, itulah madhhabku. Itulah madhhabnya Al-Imam Syafi'i. Dan beliau seringkali berhujjah dengan hadis aina Allah ini? Di mana Allah? Oleh karena itu, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala membahas tentang permasalahan khabar ahad yang wajib dijadikan sebagai hujjah ini. Beliau membahasnya dalam kitabnya Ar-Risalah dengan pembahasan yang sangat mengagumkan sekali. Demikian pula dalam kitab khusus yang beliau tulis berjudul Jumma'ul Ilm. Di dalam kitab ini beliau membantah berbagai macam syubhat yang disebarkan oleh kaum Mu'tazilah yang mengatakan bahwa dalam perkara akidah tidak boleh hadis ahad jadikan sebagai hujjah. Dalam kitab risalah saya sebutkan di sini karena terlalu panjang, lebih dari 100 halaman. Al-Imam Syafi'i membahas hadis ahadin. Hujjahnya hadis ahad. Beliau menyebutkan bab al-hujjatu fi tathbiti khabaril wahid. Hujjah dalam menetapkan khabar ahad, khabar wahid. Itu beliau jelaskan panjang lebar mulai dari halaman 369 hingga halaman 471 dalam kitab risalah. Membahas tentang hadis ahad dijadikan sebagai hujjah secara mutlak. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, "Wa fi tathbiti khabari al-wahid ahadith yakfi ba'du hadha minha." Dalam menetapkan khabar wahid sebagai hujjah, itu ada beberapa hadis yang diriwayatkan. Sebagiannya sudah cukup untuk menjadikan itu sebagai hujjah. Walam yazal sabilu salafina wal quruni ba'dahum ila man syahadna hadha sabil. Dan masih saja prinsip salafuna, para pendahulu kami. Siapa para pendahulu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i meninggal pada tahun 204 Hijriah. Beliau hidup di abad kedua Hijriah. Para pendahulu beliau, sahabah, tabi'in, atba'u tabi'in. Rahimahumullah ta'ala. Dan kurun-kurun, abad-abad setelah mereka, sampai hari ini, kata beliau. Sampai zaman beliau, berjalan di atas prinsip ini. Wa kadzalika hukiya lana amman hukiya lana anhu min ahli al-ilmi bil buddan. Demikian pula yang telah disampaikan kepada kami dari orang telah disampaikan, dihikayatkan kepada kami dari para ulama di berbagai negeri. Mereka seluruhnya menetapkan hadis ahad sebagai hujjah. Lalu beliau mengatakan, walau jaza li ahadin minan nasi ay yaqula fi ilmi al-khassa ajma'a al-muslimuna qadiman wa hadithan ala tathbiti khabari al-wahid wal intihai ilayh bi annahu lam yu'lam min fuqaha'i al-muslimina ahadun illa wa qad thabbatahu jazali. Kalau seandainya diperbolehkan bagi seorang dari kalangan manusia mengatakan tentang ilmu khassah. Al-Imam Syafi'i mengatakan ilmu khassah maksudnya ilmu tentang hadis ahad, khabar wahid. Ada beliau membagi ilmu jadi dua, ilmu ammah, ilmu khassah. Ilmu ammah ilmu yang diketahui oleh keumuman kaum muslimin. Ilmu khassah yaitu ilmu yang dijadikan sebagai hujjah yang hanya diketahui oleh para ulama yang mereka bisa mengetahuinya. Mengerti ilmunya. Yaitu hadis ahad, khabar ahad. Kata beliau, seandainya seorang mengatakan sepakat kaum muslimin dahulu dan sekarang dalam menetapkan, mengokohkan khabar wahid dan menjadikan itu sebagai hujjah dan menetapkan bahwa tidak diketahui seorang pun dari kalangan para fuqahaul muslimin melainkan dia menetapkan hadis ahad, khabar wahid. Maka hal itu adalah hal yang diperbolehkan bagiku. Imam Asy-Syafi'i menukilkan ijma' ulama'ul muslimin bahwa khabar ahad jadikan sebagai hujjah. Lalu beliau mengatakan, walakin aqul lam ahfaz an fuqaha'il muslimin annahum ikhtalafu fi tathbiti khabaril wahid. Aku tidak mengetahui dari fuqaha al-muslimin bahwa mereka berselisih dalam hal menjadikan khabar wahid sebagai hujjah. Imam Syafi'i tidak mengatakan sebagai hujjah dalam permasalahan hukum, bukan dalam urusan akidah, tidak. Sebagai hujjah secara mutlak. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah, ini salah satu referensi dalam ilmu hadis. Beliau mengatakan, وَعَلَى الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ كَانَ كَافَّةُ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ الْخَالِفِينَ fi sa'iri amsaril muslimin ila waqtina hadha wa lam yablughna an ahadin minhum inkarun lidzalik wal i'tiradun alayh. Beramal dengan khabar wahid seluruh dari kalangan tabi'in dan setelah mereka dari kalangan fuqaha yang datang setelahnya dan seluruh negeri-negeri kaum muslimin sampai kepada waktu kami ini, sampai pada masa ini, masa beliau al-khatib, dan tidak ada satupun yang sampai kepada kami dari seseorang dari kalangan para ulama, para fuqaha mengingkari khabarul wahid sebagai hujjah atau menentangnya. فَثَبَتَ أَنَّ مِنْ دِينِ جَمِعِهِمْ وُجُوبَهُ إِذْ لَوْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ كَانَ لَا يَرَى الْعَمَلَ بِهِ لَا نُقِيلَ إِلَيْنَا الْخَبَرُ عَنْهُ بِمَذْهَبِهِ فِيهِ. Maka tetaplah bahwa di antara keyakinan mereka semua, para ulama'ul muslimin, adalah wajibnya menerima khabar wahid. Sebab kalau seandainya di antara mereka ada yang berpandangan bolehnya untuk tidak beramal dengan khabar ahad, tentu telah dinukilkan kepada kami beritanya tentang madhab dia, tentang keyakinan dia, tentang pendapat dia. Dan tidak ada. Al-Khatib Al-Baghdadi ini sangat luas ilmunya. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu al-usul, dan ilmu hadis. Ini Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Ilmu hadis, ilmu rijal. Beliau menulis sebuah kitab Tarikh Baghdad. Sampai para ulama mengatakan, seorang yang berasal dari Irak yang tidak dikenal oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, maka orang itu majhul. Apabila ada seorang berasal dari Irak, dari Baghdad, yang tidak dikenal oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, orang itu majhul. Menunjukkan luasnya ilmu Al-Khatib rahimahullah ta'ala. Beliau menukilkan ijma' al-ulama dan tidak seorang pun dari kalangan ulama'ul muslimin menolak hadis ahad dalam perkara akidah. Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari, salah seorang di antara ulama yang bermadhab al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan, waqad sya'a fashiyan 'amalu as-sahabati wat-tabi'in bi khabari al-wahid min ghairi nakirin faqtadha al-ittifaq minhum 'ala al-qabul. Telah masyhur, menyebar, yang merupakan amalan para sahabat, para tabi'in, dalam menetapkan khabar wahid tanpa ada pengingkaran. Maka ini menunjukkan kesepakatan mereka dalam menerima khabar wahid. Beliau tidak membeda-bedakan dalam urusan akidah ditolak. Tidak. Lalu dari mana pendapat yang demikian? Katanya mengikuti salaf. Mana salafnya? Mana salafnya? Lihat ini penukilan dari para ulama salaf. Dari para imam-imam sunnah. Bahkan al-imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Mereka semua menerima hadis al-jariyah. Tanpa ada pengingkaran. Maka ini menunjukkan batilnya mereka yang menolak hadithul jariyah. Hadith pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah?" Yang terdapat dalam Sahih Muslim. Sampai berani mengatakan bahwa siapa di antara ustazah mengajarkan kepada anak muridnya di mana Allah, usir itu ustazah itu. Pertanyaan itu pertanyaan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang budak wanita. Para ulama tidak mengingkari. Kemudian, sebagian lagi mengatakan bahwa hadis-hadis yang seperti ini itu harus dibawa kepada pemahaman tafwid atau ta'wil. Disebutkan dalam kitab Jauharatul Tauhid, Jauharatul Tauhid ini jadikan sebagai rujukan oleh kelompok Al-Sya'irah. Dia menyebutkan dalam salah satu bait syairnya, wa kullu nassin awhama at-tashbiha awwilhu aw fawwidhu wa rum tanziha. Setiap nas, setiap dalil, ayat atau hadis yang mengesankan tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka ta'wil. Ini yang pertama. Ta'wil. Atau tafwid. Dengan tujuan menyucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari diserupakannya dengan makhluk. Sehingga setiap ada ayat atau setiap ada hadis yang sampai kepadanya, yang dikhawatirkan ada penyerupaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, maka mereka melakukan salah satu dari dua cara ini. Cara tafwid atau cara ta'wil. Ada lagi yang membagi. Kalau kita berhadapan dengan orang awam yang tidak mengerti, maka ditafwid saja. Ditafwid saja. Tapi kalau berhadapan dengan orang yang mengerti, dita'wil. Tafwid, ta'wil. Ini bid'ah yang berikutnya. Ini yang dikatakan oleh para ulama, min syarri ahli bid'ah, termasuk di antara ahli bid'ah yang paling buruk, yang paling jahat. Karena seolah-olah ini adalah madhabus salaf. Sebagian menyangka bahwa madhabut tafwid adalah madhabus salaf. Padahal bukan. Ini bukan akidah salaf. Apa itu tafwid? Apa itu tafwid? Saya beri contoh. Ketika antum melihat ada tulisan bahasa Cina. Ada tulisan bahasa Cina. Antum lihat lafadznya itu. Lihat tulisannya itu, lihat. Iya kan? Tahu maknanya enggak? Ya orang Cina tentu tahu ya. Maksudnya orang tidak mengerti. Itu lafadz. Itu, jelas itu lafadz. Tahu maknanya? Enggak tahu maknanya. Serahkan kepada orang Cina. Kita ini tidak mengerti apa maknanya. Nah. Atau ada rumus-rumus. Rumus kimia, rumus fisika. Kita orang tidak pernah belajar kimia, belajar fisika. Apa itu? Ya itu tidak tahu maknanya. Serahkan kepada ahlinya. Sehingga dia meyakini bahwa itu adalah lafaz-lafaz yang tidak ada hakikat, yang tidak ada makna. Maknanya tidak ada seorang pun yang mengetahui. Serahkan kepada ahlinya. Serahkan kepada orang Cina yang mengeluarkan tulisan-tulisan itu. Serahkan kepada ahli kimia yang membuat rumus-rumus itu. Ketika sampai kepada kita ayat misalnya bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa dirinya memiliki dua tangan. Dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menjelaskan tentang hal ini. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan wa kilta yadi rabbi yaminun, kedua tangan Rabbku kanan. Maka ahlus sunnah mengatakan ayat ini dan hadis ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita di mana Allah menetapkan terhadap dirinya dan Allah lebih memahami tentang dirinya bahwa Allah memiliki kedua tangan. Tangan yang layak dengan keagungan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan tangan siapapun dari makhluknya. Ini keyakinan ahlus sunnah. Ahlut tafwid, kalau tafwid mengatakan kita tidak tahu maknanya itu apa. Serahkan kepada Allah. Kita tidak tahu apa maknanya itu. Pokoknya imani bal yadahu. Imani bahwa Allah mengatakan yadahu. Apa itu yadahu? Serahkan kepada Allah. Kita tidak tahu maknanya. Ketika disebutkan wa ghadiballahu alaih, Allah azza wa jal marah kepada seorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. wa ghadibah. Ghadibah dalam bahasa Arab marah. Allah Azza wa Jalla murka. Kata ahlu tafwid, kita enggak tahu maknanya, serahkan kepada Allah. Dan demikian seterusnya. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayatnya hanya seperti rumus-rumus yang tidak diketahui maknanya. Pahami? Allah menurunkan ayatnya itu, orang-orang Arab pun tidak tahu apa maknanya. Lalu apa manfaat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran Karim? Apa manfaatnya? Pada akhirnya, kaum filsafat semacam Ibn Sina dan yang semisalnya, yang mereka mengingkari hari kebangkitan, mereka menyebutkan tentang ayat-ayat tersebut, kata mereka itu adalah ayat-ayat yang tidak memiliki makna. Kita tidak tahu apa maknanya, serahkan kepada Allah. Sebagaimana mereka yang beralasan menghindari tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka mereka menghindarinya dengan cara tafwid. Kita tidak mengetahui apa makna dari ayat-ayat tersebut, serahkan kepada Allah. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayatnya dengan kalimat-kalimat yang tidak difahami bahkan oleh orang-orang Arab sekalipun. Dan ini sangat berbahaya sekali. Bahkan di antara prinsip kaum Asy'ariyah, mereka mengatakan jangan mengimani Al-Quran secara zahir. Mengimani zahirnya Al-Quran adalah kekufuran. Bayangkan. Beriman dengan zahirnya Al-Quran adalah kekufuran. Jadi jangan imani secara zahir. La haula wala quwata illa billah. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran Karim ini tidak bisa difahami oleh keumuman manusia. Hanya bisa difahami oleh para pemikir. Seperti halnya rumus-rumus kimia. Nanti belajar kimia dulu baru bisa faham. Orang-orang khusus. Subhanallah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Fahal min mudzakkir. Kami telah memudahkan Al-Quran ini. Tidak menyulitkan. Siapa saja bisa memahami. Orang-orang yang paling bodoh dari kalangan Quraisy, yang mereka adalah orang-orang fasih dalam bahasa Arab, ketika ayat ini turun, Al-Quran turun kepada mereka, mereka paham apa maksud dari ayat ini. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada mereka, "Qulu la ilaha illallah," katakan la ilaha illallah, mereka paham apa maksudnya. Aja'al al-alihata ilahan wahida. Apakah dia hendak menjadikan ilah yang banyak ini menjadi satu? Inna hadza la syai'un ujab. Ajaib. Aneh. Mereka mengingkari. Berarti kan faham bahwa pernyataan la ilaha illallah itu maknanya jelas. Karena Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab yang diketahui oleh orang-orang Arab. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya di tengah-tengah bangsa Arab. Turun ayat tentang tangan Allah. Turun ayat tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala murka, marah. Allah mencintai tanpa ada pengingkaran sedikit pun dari kalangan para sahabat. Para tabi'in, atba'ut tabi'in. Mereka semua mengatakan, amir ruha kama ja'at bila kaif. Imani sebagaimana datangnya ayat dan hadis tersebut tanpa kalian harus membagaimanakan. Oleh karena itu Al-Imam Malik rahimahullah, ketika ada seorang datang bertanya kepadanya tentang ayat Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bagaimana istiwanya Allah? Kata Al-Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu adalah hal yang dimaklumi dalam bahasa Arab. Maknanya bahasa Arab itu jelas. Al-ulu wal-irtifa' wal-kaifu majhul. Tapi bagaimananya adalah hal yang kita tidak mengetahui. Karena Allah tidak menyampaikan. Allah tidak memperlihatkan pada kita. Wal-imanu bihi wajib. Beriman tentang istiwanya Allah di atas arasy adalah wajib karena Allah yang menyebutkannya. Was-su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang bagaimananya istiwa Allah adalah perkara bid'ah. Saya kira sampai di sini, ikhwan. Kita lanjutkan setelah salat Isya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sesi yang kelima ini, dan insya Allah akan lanjutkan sesi keenam ba'da Isya. Dan sebuah informasi bahwasanya jalan Tuparef alhamdulillah telah normal kembali.